Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-27 sampai 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Rabbmu. La mubaddila li kalimatihi. Tidak ada seorang pun yang mampu merubah kalimah-kalimahnya. Walan tajida min dunihi multahada. Dan engkau tidak akan menjumpai selain Allah sebagai tempat untuk berlindung. Wasbir nafsaka. Sabarkanlah dirimu. Ma'alladina yad'auna rabbahum bilghadati wal'asyi yuriduna wajhah. Bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Rabbnya pagi dan petang. Semata-mata menginginkan wajahnya. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Dan janganlah engkau palingkan kedua matamu dari mereka hanya karena menginginkan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya. Dalam keadaan urusan orang itu sia-sia. Qala as-syaikh Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah. Wa tadu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. La mubaddila li kalimatihi. Wa lan tajida min dunihi multahada. At-tilawatu. Ia al ittiba'u ai ittabi ma auhallahu ilaika bima'rifati ma'anihi wa fahmiha wa tasdiqi akhbarihi wa amtisadi awamirihi wa nawahihi fa innahul kitabul jadidu alladhi la mubaddila li kalimatihi ay la tughayyaru wa la tubaddalu li sidqiha wa adriha wa bulughiha minal hasani fauqa kulli ghayatin wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla falitamamiha istahala alaiha at-taghyir wa tabdil. Boleh at-taghyir wa tabdil. Boleh at-taghyir wa tabdil. Falau kanat naqisatan. La arada laha dhalik. Aw syai'un minhu. Wa fi hadha ta'zimun lil Qur'ani. Fi dhamnihi at-targhibu alal ikbali alaihi. Walan tajida min dunihi multahada. Ay, lan tajida min duni rabbika malja'an talja'u ilaih. Wala ma'adan ta'udu bih. Fa'idha ta'ayyana annahu wahdahu al-malja' fi kulli al-umur. Ta'ayyana ayyakunna wal-ma'luhul ma'budul marhubu ilaih. Fis-sarra'i wal-dharra'i. Al-muftaqaru ilaih fi jami'il ahwali. Al-mas'ulu fi jami'il matalibi. At-tilawah maknanya ialah al-ittiba', mengikuti. Artinya ikutilah apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepadamu dengan mengenal makna-makna dan memahami ayat-ayatnya, membenarkan berita-beritanya, melaksanakan perintah-perintahnya, dan meninggalkan larangan-larangannya. Sungguh, Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Tidak ada seorang pun yang mampu merubah kalimat-kalimatnya. Yakni tidak akan mampu dirubah atau diganti. Karena kebenaran dan keadilan serta kebaikannya yang di atas segala kebaikan. Sungguh sempurna kalimat Rabbmu dalam kebenaran dan keadilan. Oleh karena sangat sempurna, maka mustahil ada yang mampu merubah dan yang menggantinya. Seandainya ada kekurangan, niscaya akan terjadi perubahan atau sedikit perubahan. Maka di dalam firman Allah Ta'ala ini terdapat pengagungan terhadap Al-Quran. Dan dalam firman Allah itu mengandung anjuran untuk fokus dalam mempelajari Al-Quran. Dan engkau tidak mendapati selain Allah tempat berlindung. Yakni engkau tidak akan mendapatkan selain Rabbmu tempat yang engkau jadikan sebagai perlindungan. Tidak engkau jumpai tempat untuk berlindung. Maka jika Allah telah menyatakan hanya Dia satu-satunya tempat yang digunakan berlindung dari segala perkara, maka wajib Allah dijadikan sebagai sesuatu yang disembah dan diibadahi dan yang diharapkan. Baik ketika senang atau susah. Sebagai zat yang dibutuhkan dalam segala keadaan. Sebagai zat yang diminta dalam segala permintaan. Wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bilghadati wal asyuriduna wajhah. Wala ta'du aynaka anhum turitu zinatal hayati dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbau an dhikrina. Wattaba'ahu wa huwa kana amruhu furuta. Qala rahimahullah ya'muru ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ghayruhu uswatuhu fil awamiri wan nawahi ayasbira nafsahu ma'al mu'minina al-ibadi al-munibina alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi ay awalin nahar wa akhirihi yuriduna bidzalika wajhallahi fawasafahum bil ibadati wal ikhlasi fiha fa fiha al amru bi suhbatil akhyari wa mujahadatun nafsi ala suhbatihim wa mukhalatatuhum wa in kanu fuqara fa inna fi suhbatihim min al fawaid ma la yuhsa. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selain nabi mengikuti nabi dalam perintah dan larangan agar beliau sabar bersama orang-orang yang beriman, yang beribadah, yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berdoa kepada Rabb-nya pagi dan petang, yakni di awal siang dan di akhir siang. Mereka hanya menginginkan wajah Allah. Allah Ta'ala menjelaskan ciri mereka sebagai ahli ibadah dan orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Maka di dalam ayat ini terdapat perintah untuk bersahabat, berteman dengan orang-orang terbaik. Bersungguh-sungguh untuk tetap berteman dengan orang-orang yang baik. Bergaul dengan mereka, sekalipun mereka adalah fuqara. Karena berteman dengan orang-orang yang baik bisa mendapatkan faedah yang tak terhitung jumlahnya. Wala ta'du aynaka anhum ay la tujawizhum basaraka wa tarfa anhum nadaruka wa tarfa la tujawizhum basaraka wa tarfa'u anhum nadaruka. Turitu zinatal hayati dunya fa inna hadha barun ghayru nafi qati'un alil masalih diniyati fa inna dhalika yujibu ta'alluqal qalbi bid dunya fatasirul afkaru wal hawajisu fiha wa tazulu minal qalbi ar-raghbatu fil akhirah fa inna zinata dunya taruku lin nadir wa tasharu al akla fa yufilu al qalba an dhikrillah wa yuqbilu ala laddati wa shahawat fa yudayyi'a waqtuhu wa yanfarita amruhu fa yasura al khasarata al abadiyata وَالنَّدَامَةَ السَّرْمَدِيَّةَ وَلِهَذَا قَالَ وَلَا تُطِئْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مِنْ ذِكْرِنَا غَفَلَ عَنِ اللَّهِ فَعَاقَبَهُ بِأَنْ أَغْفَلَهُ عَنْ ذِكْرِهِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ أَيْ صَارَ تَابِعًا لِهَوَاهُ حَيْثُ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُهُ فِعْلَهُ وَسَعَى فِي إِدْرَاكِهِ walau kana fihi halakuhu wa khusranuhu fa huwa qad ittakhadha ilahahu hawahu kama qala ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin al-ayah. Janganlah engkau palingkan kedua matamu dari mereka. Artinya jangan sampai pandanganmu berpaling dari mereka. Jangan sampai penglihatanmu engkau angkat dari mereka. Hanya karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Sungguh. Yang demikian ini membahayakan, tidak bermanfaat, bahkan bisa memutus maslahat-maslahat agama. Karena cinta dunia menyebabkan ketergantungan hati terhadap dunia, menyebabkan pikiran-pikiran tertuju pada dunia. Dan hati seseorang menjadi hilang kecintaannya terhadap akhirat. Sungguh, perhiasan dunia membuat kagum orang-orang yang melihatnya. Mensihir akal manusia. Menyebabkan lalai hati dari mengingat Allah. Dan menyebabkan orang hanya fokus untuk mendapatkan kelezatan dan syahwat-syahwat dunia yang menyebabkan sia-sia waktunya, terbengkalai urusannya, dan menyebabkan dia mengalami kerugian dengan kerugian abadi dan penyesalan yang tidak ada ujungnya. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, janganlah engkau menuruti kemauan orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Orang itu lalai dari Allah. Maka Allah menghukumnya dengan membuat dia lalai dari mengingatnya. Bahkan dia mengikuti hawa nafsunya. Artinya dia menjadi pengikut hawa nafsunya sendiri. Apa saja yang dianggap senang oleh jiwanya, dia lakukan, berusaha untuk mendapatkannya, walaupun hal itu menjadi sebab kehancuran dan kerugiannya. Sungguh orang tersebut dianggap telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, tahukah engkau, orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya, sungguh Allah Ta'ala menyesatkan orang itu di atas ilmu. Seterusnya ayat. Wa kana amruhu ay masalihu dinihi wa dunyahu furta ay da'i'atan mu'tilatan fahada qatnahu Allahu an ta'atihi li'anna ta'atahu tad'u ilal iqtida'i bihi. Wa li'annahu la yad'u illa lima huwa muttasafun bihi. Wa dallatil ayatu ala anna alladhi yambaghi ayyuta'a wa yakunu imaman linnasi man imtala'a qalbu bimahabbatillahi wa fadha zalika ala lisanihi fa la hajja bidikillah wattaba'a maradiyya rabbihi faqaddamaha ala hawahu fahafidha bidalika ma hafidha mi waqtihi wa saluhat ahwaluhu wastaqamat af'aluhu wa da'an nasa ila ma mannallahu bihi alaihi fahaqiqun bidalika ayyuttaba'a wa yuj'ala imaman. والصبر المذكور في هذه الآية والصبر على طاعة الله الذي هو أعلى أنواع الصبر وبتمامه تتم باقي الأقسام وفي الآية استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفي النهار di annallaha madahahu bi fi'li wa qulu fi'lin madahallahu fa'ilahu dalla dalika ala annallaha yuhibbuhu wa idza kana yuhibbuhu fa innahu ya'muru bih wa yuraghibu fihi. Maka urusan orang itu, yakni maslahat agama dan dunianya akan sia-sia, yakni dho'iyah mu'tilah, sia-sia, terbengkalai. Orang semacam ini telah dilarang oleh Allah Ta'ala untuk ditaati, karena mentaati orang semacam itu bisa mendorong untuk meneladani orang itu, karena orang tersebut tidaklah mengajak kecuali dengan apa yang dia disifati dengannya. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang layak untuk diikuti dan dijadikan sebagai pemimpin manusia adalah orang yang hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah. Lisannya penuh dengan ucapan-ucapan yang Allah cintai. Lisannya terus tergerak mengucapkan zikir kepada Allah, mengikuti hal-hal yang diridhoi oleh Rabb-nya, mendahulukan ridha Allah daripada hawa nafsunya. Maka yang demikian itu menyebabkan dia menjaga waktunya, menyebabkan bagus keadaannya, menyebabkan istiqomah perbuatannya, dan orang itu pasti akan mengajak orang lain untuk melakukan apa yang ia dapatkan dari karunia Allah. Maka pantas dengan sebab itu orang tadi diikuti dan dijadikan sebagai pemimpin. Adapun sabar yang dimaksud dalam ayat ini adalah sabar untuk tetap taat pada Allah. Sabar semacam ini adalah jenis sabar yang tertinggi. Dengan sempurnanya sabar semacam itu, maka sabar-sabar jenis yang lainnya akan menjadi sempurna. Dan di dalam ayat ini terdapat faedah, disunahkan untuk membaca zikir dan doa dan beribadah di dua penghujung siang. Karena Allah Ta'ala memuji orang-orang yang melakukannya, dan setiap perbuatan yang Allah puji pelakunya, hal itu menunjukkan Allah mencintainya. Dan jika Allah mencintainya, maka Allah memerintahkannya dan menganjurkannya. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Baik. Setelah kita membaca ayat yang ke-27 sampai 28 dalam surah Al-Kahfi, dan juga membaca penjelasan dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah darinya. Fiha fawaid. Al-faedatul ula. Qauluhu ta'ala watlu ma uhiya ilaika. Fi hadhihi tilawah qawlani. Ahaduhuma annaha bima'na al-qira'ah. Wasani di makna al-ittiba. Fi hadhihi tilawah qawlani. Ahaduhuma annaha bi makna al-qira'ah. Wasani bi makna al-ittiba. Baik, kalian harus meningkatkan kualitas dalam mencatat ya. Naam, semakin lama di sini semakin cepat. Naam. Jangan lembek. Dilatih. Nah, kalau sudah terbiasa akan terlatih insya Allah. Terbiasa cepat maka akan cepat. Terbiasa lambat akan lemot. Barakofikum. Fi hadhihi tilawa qawlani ahaduhuma annaha bi ma'nal qira'ah wa tsani bi ma'na al-ittiba. Fayaqulul ma'na al-awwal iqra'il Qur'an. Fayaqulul ma'na al-awwali iqra'il Qur'ana. Wa alasani ittabi'hu wa'mal bihi. Fayaqulul ma'na al-awwali iqra'il Qur'ana. Wa alasani ittabi'hu wa'mal bihi. Dhakarahu Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsiri. Dakarahu Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsiri. Mengenai firman Allah subhanahu wa ta'ala. Watlu ma'uhiya ilaika. Makna tilawah dalam ayat ini. Watlu. Ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama artinya ialah membaca. Pendapat yang kedua artinya ialah mengikuti. Kalau kita menggunakan makna yang pertama, maka arti ayat itu ialah bacalah Al-Quran yang diwahyukan kepadamu. Kalau kita mengikuti pendapat yang kedua, maka artinya ialah ikutilah dan amalkan Al-Quran yang diwahyukan kepadamu. Ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya. Oleh sebab itulah tadi saya artikan ikutilah ya. Nah, kalau kalian mengartikan bacalah ya enggak masalah ya karena memiliki dua makna. Nah, maka di sini kita bisa mengambil faedah yang kedua. Al-faedatu as-saniyah. Qala Ibnu qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi wa fi hadha ta'dhimun lil Qur'an fi dhamnihi at-targhibu 'ala al-iqbal 'alayhi. Firman Allah Ta'ala ini menunjukkan pengagungan terhadap Al-Qur'an dan kandungannya ialah anjuran untuk fokus dalam membaca dan mengamalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah kitab suci yang harus kita hormati. Kemudian Al-Quran adalah kitab suci yang harus kita baca dan kita amalkan dan kita pelajari. Barakofikum. Watlu ma uhiya ilaika min kitab rabbik. Al-faidatu asalisa. Qauluhu la mubaddila li kalimatihi. Ai. La mubaddila. Di kalimatihi. Lisit kiha. Wa adriha. Wabuluhiha minal hasani fauqa kulli ghayatin. Mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la mubaddila li kalimatihi, artinya ialah tidak ada yang mampu mengganti kalimah-kalimah dalam Al-Quran. Karena kebenarannya, keadilannya, dan bagusnya mencapai puncak di segala puncak kebaikan. Naam. Baik, kita lanjutkan. Al-Faidah itu. Arabi'ah. Qauluhu ta'ala. Wasbir nafsaka. Sababu nuzuliha. Sababu nuzuliha. Annal mu'allafata qulubuhum. Ja'u ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Annal mu'allafata qulubuhum. Ja'u ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Uyainatu ibnu Hisan wal Aqra ibnu Habis wadawuhum. Uyainatu ibnu Hisan wal Aqra ibnu Habis wadawuhum. Faqalu ya Rasulullah, faqalu ya Rasulullah, innaka law jalasta fi sadril majlis, innaka law jalasta fi sadril majlisi, wa nahaita haula'i anna, wa nahaita haula'i anna, ya'nuna ya'nuna salmana wa abadharin wa fuqara al muslimin, ya'nuna salmana wa abadarin wa fuqara al muslimina. Wa kanat alaihim jibabus sufi. Wa kanat alaihim jibabus suf. Jalasna ilaika wa akhadna anka. Jalasna ilaika wa akhadna anka. Fanazalat hadhil ayah. Qauluhu ta'ala wasbir nafsaka sababu nuzuliha annal mu'allafata qulubuhum ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Uyainah bin Hisan wal Aqra' bin Habis wa dawuhum faqalu ya Rasulullah innaka law jalasta fi sadril majlisi wa nahaita haula'i anna ya'nuna Salmana wa Aba Dharrin wa fuqara al-muslimin wa kanat alaihim jibabus suf jalasna ilaika wa akhadna anka fanazalat hadhihi al-ayah dzakarahu Ibnul Jauzi fi tafsirih dzakarahu Ibnul Jauzi fi tafsirih mengenai firman Allah Ta'ala wasbir nafsaka sampai seterusnya ya sebab turunnya ialah orang-orang yang masih mu'alaf baru masuk Islam dari kalangan pembesar-pembesar penduduk Makkah datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah Uyaina ibnu Hisan, Al-Aqra ibnu Habis dan yang semisal mereka. Mereka berkata, wahai Rasulullah, sungguh kalau bisa ketika Anda tampil di majlis, orang-orang itu tolong disingkirkan dari kami. Suruh di belakang saja. Yang mereka maukan ialah Salman Al-Farisi, Abu Dzar, dan fuqara kaum muslimin. Jangan mereka yang di depan, ya. Mereka tolong ditaruh di belakang saja, wahai Rasulullah, ya. Nah, soalnya mereka itu pakaiannya gembel, pakai wol, ya. Nah, baru kami mau duduk bermajlis dengan Anda dan mau mengambil ilmu dari Anda. Maka turunlah ayat ini menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam agar tetap sabar dikelilingi oleh apa ini? Para sahabatnya yang fukur tapi serius dalam belajar. Nah, itu tidak menuruti kemauan pembesar-pembesar tokoh-tokoh yang masih baru masuk Islam yang merasa risih kalau duduk dekat-dekat dengan fukur ya. Nah, barakofikum. Ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam tafsirnya. Al-Fa'idatu Al-Khamisah. Qala As-Sa'di rahimahullah. Fiha al-amru bi suhbatil ahyar wa mujahadatun nafsi ala suhbatihim wa mukhalatatuhum wa inkanu fuqara'a fa'ina fi suhbatihim minal fawaid ma la yufsa. Di dalam ayat ini terdapat dalil perintah untuk berteman dengan orang-orang pilihan. Berusaha sekuat tenaga untuk tetap berteman dengan mereka. Tetap bergaul dengan mereka. Sekalipun orang-orang pilihan tadi adalah orang-orang fakir. Karena berteman, bersahabat dengan orang-orang yang baik akan mendatangkan banyak faedah yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Nah, jadi kalian, walhamdulillah, berada di sebuah tempat yang mana penghuninya adalah para penuntut ilmu. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan yang ada pada para penuntut ilmu, tapi mereka-mereka ini masih lebih baik daripada yang ada di sana, yang mereka itu tidak berada di atas bimbingan, tidak berada di atas ilmu. Nah, maka sabar untuk tetap di tempat tersebut, mencari ilmu bersama kawan-kawan, rekan-rekan, sahabat-sahabat seperjuangan. Ya, nah, sabar, tetap sabar. Walaupun teman-temanmu miskin-miskin, enggak bisa nraktir sebagaimana teman-temanmu di kampung yang kalau datang langsung ngajak sana ngajak sini si traktir, ya. Malah temanmu naam kekurangan. Malah teman-temanmu butuh bantuanmu, ya. Nah, tapi sabar. Nah, mereka ini adalah orang-orang pilihan. Kalau bukan pilihan, enggak mungkin berada di tempat-tempat majelis ilmu, ya. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan para penuntut ilmu, masih lebih baik daripada mereka-mereka yang berkumpul di tempat-tempat maksiat, di tempat-tempat yang sia-sia, yang enggak jelas, yang tidak terbimbing, ya. Nah, walaupun kaya-kaya, ya. Nah, sabar. Berteman dengan orang-orang yang baik. Barakofikum. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, majlisnya beliau itu dipenuhi sama para sahabat yang rata-rata fuqara wal masakin. Seperti Salman Al-Farisi, Abu Dar, Abu Hurairah, dan yang lain-lain itu, yang miskin-miskin itu, ya. Nah, sampai yang masih baru masuk Islam dari pembesar-pembesar ahli Mekah, risih untuk datang di majlis. Kenapa? Nah, wong yang datang, yang duduk, gebel-gebel semuanya. Pakaiannya kurang bagus, ya. Nah, itu merasa mereka itu risih, ya, sehingga mereka usul sama Rasul untuk yang orang-orang kayak gitu di belakang saja, Rasul, kita yang di depan, ya, supaya ikut bermajlis dan mengambil ilmu dari Anda. Maka Rasul ditegur oleh Allah Ta'ala, wasbir nafsaka, ya. Nah, sabar sama yang gembel-gembel tadi. Nah, mereka inilah yang serius beribadah, yang ikhlas ibadahnya, serius menuntut ilmu, tidak hanya pencitraan atau cari muka, ya. Nah, enggak usah menghiraukan permintaan orang-orang itu. Barakallahu. Nah. Baik. Al-faidatu as-sadisah. Qalu ta'ala wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina sababu nuzuliha anna umayyah bin khalaf al-jamhi anna umayyah ibn Khalaf al-Jamhi da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila tardil fuqara'i anhu wa takribi sonadi di ahli Makkah. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila tardil fuqara'i anhu wa takribi sonadidi ahli Makkah. Fanazalat hadhil ayah rawahu ad-Dhahhak an Ibn Abbasin zakarahu Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsir sababu nuzuliha anna Umayyah bin Khalaf al-Jamhi da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila tardil fuqara'i anhu wa takribi sonadi di ahli Makkata. Fanazalat hadil ayah rawahu ad-Dhahhaku an Ibn Abbasin dakarahu Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsiri. Mengenai firman Allah Ta'ala yang artinya janganlah kamu menuruti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Sebab turunnya ayat ini bahwa Umayyah ibnu Khalaf al-Jamhi meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyingkirkan fuqara yang ada di majelis beliau. Nah, dan untuk mendekatkan posisi duduk para pembesar penduduk Makkah. Maka turunlah ayat ini. Diriwayatkan oleh Al-Bahak dari Ibn Abbas. Disebutkan oleh Ibn Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya. Nah, jadi gak boleh dituruti ya. Orang-orang yang benci fuqara wal masakin. Yang hanya pencitraan. Cari muka. Ya. Barakofikum. Taib. Ayat ini menegaskan. Rasul tidak boleh menerima permintaan. Tidak boleh menuruti permintaan orang tersebut. Ya, barakofikum. Terserah pembesar-pembesar itu mau duduk di majelis beliau atau tidak, ya terserah. Ya, nah, siapapun yang datang duluan, yang rajin, ya itu yang diperhatikan. Yang enggak pernah datang, datang-datang malah nyingkirkan yang sudah rajin datang dengan alasan risih duduk bersama orang-orang miskin yang gembel-gembel. Pakaiannya jelek dan lain-lain mengurangi wibawa katanya ya. Enggak usah dituruti. Barakofikum. Al-faidatu as-sabi'ah. Faidah yang ketujuh. Dhammu hubbid dunia. Fa inna zinata dunya taruqu linnadir wa tasharu al-aqla fayughfirul qalba an dhikrillah fa inna zinata dunya taruqu linnadiri wa tasharu al-aqla fayu filul qalba andikillah wayukbilu ala laddati wasyahawati fayudaji'a waktuhu wayanfarita amruhu fayaksu'a al-khusarata al-abadiyata wan nadamata as-sarmadiyah. Pacelannya cinta dunia. Karena sesungguhnya perhiasan dunia itu memang membuat senang orang-orang yang melihatnya. Bisa mensihir akal. Bisa melalaikan hati dari mengingat Allah. Bisa menyebabkan orang itu fokusnya cuma cari kelezatan dan pelampiasan syahwat. Sehingga waktunya sia-sia, urusannya berantakan, rugi dengan kerugian abadi dan menyebabkan penyesalan selama-lamanya. Nah, sarmadia itu tidak ada ujungnya, sama dengan abadi selama-lamanya. Ya, baik. Nah, ini kalian kalau melihat bagaimana hijaunya dunia, wah seneng ya. Nah, sampai akal itu bisa tersihir ya. Nah, yang asalnya fokus belajar tersihir. Berubah pikirannya ya. Nah, fokus cari duit. Nah, untuk pelampiasan sawatnya, memenuhi kesenangan-kesenangannya. Begitu. Kalau mondok terus pengeluaran ya. Enggak bisa beli HP yang canggih. Mending kerja yang fokus ngumpulkan duit yang banyak, bisa beli HP, bisa senang-senang ya, pikiran tidak stres mikir pelajaran ya. Nah, hidup ini cuma sekali, harus dinikmati kawan. Oh gitu ya, begitu. Naudzubillah min dzalik. Ini terjadi, sebagian santri ada yang gak kuat, gak sabar. Belajar, gak sabar menuntut ilmu. Gak bisa bebas, gak bisa memenuhi keinginannya. Ya, enggak bisa senang-senang seperti teman-temannya yang bebas di sana. Akhirnya futur, naudzubillah min dzalik. Enggak mau mondok lagi. Kerja saja biar bisa punya uang banyak, ya. Bisa ngasih api, ya. Nah, ganti rugi ketika mondok dulu. Nah. Soalnya kalau minta HP enggak dituruti, ya sudahlah saya mau kerja. Nanti biar bisa beli HP yang canggih, ya. Nah, bisa beli ini, bisa beli itu, ya. Nah, tapi enggak usah khawatir, enggak usah mikir. Saya akan merantau, ya. Nah, cari uang, gitu. Biar dapat uang banyak, ya. Nah, kalau kaya, nikah, bi. Gitu. Gitu. Kalau belum kaya, ya enggak berani nikah. Nah, begitu itu langsung akalnya yang asalnya itu di atas fitrah, ya, senang belajar, senang dengan yang baik-baik, gara-gara lihat indahnya dunia, nah, gitu, iri dengan teman-temannya yang bebas. Langsung tersihir akalnya. Berubah 180 derajat. Yang asalnya senang yang baik-baik, sekarang senang yang jelek-jelek. Yang asalnya rajin ibadah, sekarang malas ibadah. Pokoknya terbalik. Ya, kamu kok sekarang penampilannya kok gaya gini? Ya, jangan sok alim. Gitu. Hidup ini sementara, cuma sekali, harus dinikmati, ya. Nah, rugi kalau mati, belum menikmati dunia. Nah, begitu. Nah, untuk pilih medalik, kok bisa sampai seperti itu pikirannya, ya? Padahal dulu di pondok dia biasa ngasih nasihat sama temannya, ayo belajar yang rajin, ya. Nah, itakilah. Gitu ya. Dikok malah jangan soal limas, ya. Nah, gitu. Gak usah bicara masalah agama, ya. Bikin stres, pusing, ya. Nikmati saja indahnya dunia ini. Hidup cuma sekali, ya. Kita nikmati sepuas-puasnya. Nah, masalah akhirat nanti wallahu ta'ala alam bisawab, saya gak tahu, ya. Urusan belakang, yang penting sekarang senang. Nah, wah, waduh, kok kacau akalnya ini, ya. Tersihir. Dirupyah aja orang ini, ya. Nah, dirupyah. Nah, nah. Kacau, dirupyah. Tersihir dia, ya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman kalian banyak yang seperti itu. Kalian harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini teori. Ini adalah bimbingan dari Al-Quran. Prakteknya, ya, masing-masing dari kita harus ada baini mujahadatun nafsi, ya, semangat yang kuat, tekad yang bulat untuk tetap sabar bersama dengan orang-orang yang baik. Nah, fa inna fi suhbatihim minal fawaid ma la yuhsa. Berteman dengan orang yang baik akan mendapatkan banyak faedah yang tidak bisa dihitung. Nah, barakallahu fikum. Al-faedah itu as-saminah, faedah yang ke-8. Nahallahu ta'ala anta'ati man ghafala an dhikrillah wattaba'a hawahu nahallahu an ta'ati man ghafala an dzikrillah wattaba'a hawahu. Naam. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mengikuti, mentaati orang-orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah dan mengikuti apa ini? Hawa nafsunya. Enggak boleh diikuti. Enggak boleh dijadikan sebagai apa ini? Pemimpin orang semacam itu. Barakallahu'alaikum. Al-faidah tuh At-tasi'ah, faedah yang ke-9. Wadallatil ayah al-anna alladhi yambaghi ayyuta'a wa yakuna imaman linnasi wa yakunu imaman linnasi man imtala'a qalbuhu bimahabbatillah wa fada dhalika ala lisani fala haja bidzikrillah wa taba'a ma radiya rabbi wa qaddamaha ala hawahu fa hafidha bidzalika ma hafidha bi waqtihi wa saluhat ahwaluhu wastaqamat af'aluhu wa da'a an-nasa ila ma manallahu bi 'alaihi fa haqiqat bidzalik ayyuttaba wa yuj'ala imaman. Na'am. Ayat ini menunjukkan bahwa yang layak ditaati, layak dijadikan sebagai pemimpin manusia adalah yang hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah. Lisannya penuh dengan apa ini? Ucapan-ucapan yang baik. Lisannya digerakkan untuk berzikir kepada Allah. Mengikuti perkara yang Allah ridhoi, mendahulukan keridhaan Allah daripada hawa nafsunya, menjaga waktunya, memperbaiki keadaannya, istiqomah perbuatannya, dan mengajak manusia untuk melakukan apa yang ia lakukan. Karena itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang semacam ini layak diikuti dan dijadikan sebagai pemimpin. Nah. Baik, al-faidah tuh Al-Asyirah, faedah yang ke-10. As-sabru ala ta'atillah. As-sabru ala ta'atillah. Wa a'la anwa is-sabri. Wa bitamamihi tatimmu bakil aksam. As-sabr ala ta'atillah huwa a'la anwa is-sabri wa bitamamihi tatimmu bakil aksam. Sabar untuk tetap taat kepada Allah merupakan bentuk kesabaran yang paling tinggi di antara macam-macam sabar yang lain. Jika kesabarannya ini sempurna, maka kesabaran bentuk yang lain akan sempurna. Yang keliling itu apa? Eh? Asabro? Ala akdarillah, sabar menghadapi takdir Allah. Terus asabro? Ala tarkil ma'asi, ya. Nah, ternyata sabar ala ta'atillah ini yang tertinggi. Kalau sempurna, maka dua jenis kesabaran yang lain itu akan ikut sempurna. Baik. Al-Fa'idah itu Al-Hadiyata Asrah. Fa'idahnya ke-11. Wafil ayah Istihbabu dzikri wa du'a wal ibadah tarafain nahar li'anna allaha madakhahu bifi'lih wa kullu fi'lin madakhallahu fa'ilahu dalla dalika ala anna allaha yuhibbuh wa idha kana yuhibbuh fa'innahu ya'mur bih wa yuraghibu fihi. Di dalam ayat ini terdapat dalil tentang keutamaan berzikir dan berdoa serta ibadah di dua penghujung siang, itu pagi dan petang, ya. Karena Allah Ta'ala memuji orang-orang yang melakukannya, maka setiap perbuatan yang pelakunya dipuji oleh Allah Ta'ala, pasti Allah mencintai perbuatan itu. Dan kalau Allah mencintai suatu perbuatan, pasti Allah akan memerintahkannya dan menganjurkannya. Nah, barakallahu, sehingga kalian harus rajin-rajin berzikir, rajin berdoa, rajin beribadah agar mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang Allah cintai akan mendapatkan banyak rahmat, barokah, taufik, hidayah, dan diharapkan husnul khatimah. Nah, barakallahu fikum. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Jazakum khair atas ta'awunnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaihi.